Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan yang kemarin difahami ya, intinya berkaitan dengan urutan khalifah yang afdal adalah sesuai dengan tartibhum fil afdaliyya ka tartibhim fil khilafah. Urutan mereka dalam masalah yang mana yang afdal sama seperti khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa nashhadu lil asharah bil jannah. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, kita bersaksi akan surga untuk 10 orang yang sudah dikabarkan oleh Rasul masuk surga. Kama syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi untuk mereka. Faqal, Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah. Wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Abu Bakar Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Rasul menyebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Itu 10 dikenal dengan al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. Kemudian beliau menyebutkan wa kullu man syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha. Dan setiap orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwasanya dia adalah penduduk surga, maka kita ikut bersaksi juga. Mana siapa-siapa yang sudah diponis oleh Rasul sebagai penduduk surga, kita katakan dia juga penduduk surga. Kaqaulihi al-Hasan wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Seperti sabda Rasul, Hasan dan Husain pemimpinnya para pemuda di surga. Syabab jamak dari syabun. Syabun punya dua jamak, syabab atau syubban. Syubban. Wa qaulihi li Tsabit ibn Qais, dan juga sabda Rasul kepada Tsabit bin Qais ibn Shimas, innahu min ahlil jannah. Namun di sini wala najzimu li ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wa narin. Kita tidak boleh memastikan, memponis kepada seseorang pun dari kalangan ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu apa? Kaum muslimin. Ahlul kiblat itu ahlul kitab. Ahlul kiblat kaum muslimin tidak boleh diponis sebagai ahlul jannah, tidak boleh boleh diponis sebagai ahlul nar. Memponis person ya, lihat bahasanya beliau li ahadin. Pada ucapan Ibnu Qudamah menyebutkan min ahlil kiblah, ini ada isyarat ya kawan. Isyarat apa? Isyarat berkaitan dengan orang kafir yang mati di atas kekafiran. Ini masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada orang kafir si A, kafir mati di atas kekafiran, boleh tidak antum katakan? Dia sudah tenang di neraka sana, misalnya seperti itu. Siapa contohnya misalnya? Tokoh kekafiran zaman sekarang? Michael Jackson misalnya, kafir jelas. Michael Jackson. Islam antum ya, kurang update antum. Yang lain, ah? Jalan, janganlah si Aing tarik ulur, anu apa? Jangan deh. Kristen, Hindu, Buddha. Nah itu personnya, misalkan namanya Michael misalkan ya, Michael dari Amerika, mati masuk neraka, mati dia adalah di atas kekufuran agama Nasrani, misalkan siapa ya, pendetanya Vatikan yang kemarin dulu mati itu, Paus ya, nah, pendetanya nih tadi yang dikatakan penduduk neraka. Illa man jazama lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang sudah dipastikan dijazam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk neraka. Lakinna narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musyi. Akan tetapi kita cuma bisa narju lil muhsin, berharap orang yang berbuat baik sebagai penduduk surga, kita khawatir orang yang berbuat buruk sebagai penduduk neraka. Asyarah, penjelasan. Asyhadatu bil jannati wan nar, persaksian tentang surga dan neraka. Asyhadatu bil jannati aw bin nar laisa lil aqli fiha madkhulun, persaksian tentang surga dan neraka ndak ada padanya celah. Madkhul itu tempat masuk, ruang, celah bagi akal. Ya, akal ndak bisa masuk padanya, ndak ada pintu untuk masuk. Fahiyya mauqufatun ala syar'i. Itu adalah permasalahan yang mauqufah, terhenti di atas syariat. Faman syahidalahu syari'u bidzalika syahidna lahu. Barang siapa yang disaksikan oleh syariat akan hal itu, surga atau neraka, maka kita ikut bersaksi. Waman la fala. Siapa yang tidak disaksikan oleh syariat, maka tidak bisa kita ikut bersaksi. Lakinnana narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musyi. Akan tetapi kita berharap, ya, bagi orang yang baik, berharap apa? Berharap dia masuk surga, dan kita khawatirkan akan masuk ke dalam neraka bagi orang yang buruk. Wa tanqasimu syahadatu bil jannati aw bin nar ila qismain. Persaksian akan surga dan neraka terbagi menjadi dua. Yang pertama amatun, yang kedua khasatun. Fal amatu hiyal mu'allaqa bil wasfi. Persaksian yang umum itu mu'allaqa bil wasfi, diikat dengan sifat, dikait dengan sifat. Misal an nashhad li kulli mu'minin bi annahu fil jannah. Bisa seperti kita bersaksi bahwasannya setiap mukmin pasti di surga. Ya benar. Aulikulli kafirin bi annahu finnar, atau kita menyatakan setiap orang kafir pasti di neraka. Au nahwi dzalika minal ausaf allati ja'alaha asy-syari'u sababan lidukhulil jannah aw finnar. Atau yang semisal itu dari sifat-sifat yang telah dijadikan oleh pensyariat ini, itu Allah azza wajalla, sebagai sebab untuk masuk surga atau sebab untuk masuk neraka. Contoh misalkan al-muhsin, apa lagi, as-sabir, mukmin, shadiq, dan yang lainnya, ini sifat-sifat penduduk surga. Kita katakan setiap orang yang jujur masuk surga, orang muhsin masuk surga, orang yang bertakwa masuk surga. Secara umum seperti itu namanya al-mu'allaqa bil wasfi, bebas, boleh ya. Yang kedua, wal khasah, khusus. Apa itu? Hiyal mu'allaqa bi syakhsin. Sesuatu yang diikat dengan person. Langsung menyatakan, Firhan masuk surga, Dr. Vicky masuk surga, Idil masuk surga. Boleh enggak? Ah ini, saya juga masuk surga misalkan, itu tadi. Tenang baik, kaki antum mana aja masuk surga. Itu tadi. Nala ada orang awam ya. Ai surga tula cak kau ini. Kau ini ke masjid bae. Surga tula cak itu kan. Mislu an nashhad li syakhsin muayyanin bi annahu fil jannah. Seperti kita bersaksi untuk person tertentu. Li syakhsin muayyanin, untuk person tertentu, bi annahu fil jannah, bahwasanya dia di surga. Ngomong, Pak Wahid itu, surga tula itu. Ini yang jadi permasalahan. Boleh enggak kira-kira? Au li syakhsin muayyanin bi annahu finar. Atau menyaksikan, bersaksi untuk person tertentu dia di neraka. Siapa? Tokoh Indonesia ini yang kafir. Tokoh-tokoh politik lah. Harman Faris. Harman Faris ya, Nasrani ya, Harman Faris. Harman Faris ya, Harman Faris sebagai penduduk neraka misalkan, yang masih hidup kan, kalau sudah mati. Yang sudah mati jangan, sudah mati ini tarik ulur di kalangan para ulama. Ada si A yang tadi anda bilang dia kafir mati, antum punya tetangga namanya Jono misalkan, agama Hindu, mati. Itu ngomong udah masuk neraka dia. Nah, udah di kerannya neraka dia. Dia ini kafir, memang kafir, kafir. Enggak diragukan lagi, memang agamanya Hindu sih. Nah, ini masalah yang tarik ulur di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan enggak, jangan. Sesuai dengan dalil itu deh. Yang disebutkan wasfun. Dia menyatakan enggak masalah. Karena memang sudah yang menyatakan enggak masalah. Mereka berdalil dengan hadis, mungkin antum pernah dengar, walaupun hadisnya tarik ulur di kalangan para ulama, dia menyatakan saja, dia menyatakan tidak. Ada ketika melewati kuburan orang kafir, idza marartum bi qabril kafir fa abshiru lahu binnar. Pernah dengar? Nah, apabila kalian melewati kuburan orang kafir, berikan kabar gembira tentang neraka dia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sebagian menyatakan hadis ini dhaif. Bagi yang menyatakan ba'if, ini bukan memponis, tapi doa katanya. Aul li syakhsin muayyanin bi annahu finnar, fala nu'ayyin illa man ayyanahu Allahu aw rasuluhu. Kita tidak boleh menta'yin, memponis, melainkan orang-orang yang telah diponis oleh Allah dan Rasulnya. Namun kemarin di syarah Lamiyah ya, untuk persaksian terhadap surga kemarin ada khilaf ya di kalangan para ulama kan. Kita belajar syarah Lamiyah itu. Ada yang menyatakan tidak boleh memponis sebagai penduduk surga kecuali para nabi. Ya kan? Yang kedua, bolehnya memponis surga bagi orang-orang yang diponis oleh dalil. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, bolehnya memponis surga bagi orang-orang yang disaksikan oleh kaum muslimin pujian dan sanjungan kepada dia, dia adalah orang yang baik. Mereka berdalil, pendapat ketiga ini berdalil dengan yang kisahnya ada Rasul lewat, ada jenazah lewat, orang-orang muji kan. Kata Rasul wajabat lahul jannah. Al-mu'ayyanun min ahlil jannah. Orang-orang yang sudah diponis sebagai penduduk surga. Al-mu'ayyanun min ahlil jannah kathirun. Orang-orang yang sudah diponis sebagai penduduk surga itu banyak sekali. Minhum. Di antara mereka. Al-asyaratu al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang sudah diberikan kabar gembira dengan surga. Wa khussu bihadzal wasfi. Dan mereka dikhususkan dengan sifat ini. Itu bacanya khusus dimajhulkan. Dan mereka dikhususkan dengan sifat ini li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan nabi sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi haditsin wahid, mengumpulkan penyebutan mereka pada satu hadis. Faqal, Rasul menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, rawahu Tirmidzi wa shahahahu Al-Albani. Hadis sahih. Ya. Wa qad sabaqa al-kalam 'ala al-khulafa al-arba'ah. Wa ammal baqun fa jama'u fi hadzal bait. Sungguh telah berlalu pembahasan tentang khulafa yang 4. Adapun sisanya mereka susun kumpulkan pada satu bait. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Seingat ana, ini bait di Manzumah Ha'iyah Ibnu Abi Daud. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'id bin siapa? Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Aufin. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Amir bin Fihrin, Amir bin Farin itu siapa ini? Abu Ubaidah ya, itu namanya, namanya adalah Amir. Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Mu'awam Al-Mubaddah yang dipuji. Fatolha huwa ibnu Ubaidillah min bani Taim, itu bacanya Taim sebenarnya. Diantum apa? Yatim. Taim, min bani Taim. Min bani Taim ibni Murrah, dari bani Taim bin Murrah. Ahadus samaniya as-sabiqina ilal Islam. Salah seorang dari 8 orang yang dahuluan masuk Islam. Kutila yaumal Jamal, terbunuh, tewas pada perang Jamal. Perang apa Jamal ini? Antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini kitalul fitnah ya. Fi Jumadal Akhirah sanata 36 an 64 sanah. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriah, umur beliau 64 tahun. Yang kedua Az-Zubair, Zubair ibn al-Awwam min bani Qusay ibni Kilab ibni ammati Rasulullah SAW, dari bani Qusay bin Kilab, anak dari bibinya Rasul. Berarti apa? Sepupu ya. Insarafa yaumal Jamal an qitali Ali, dia berpaling pada hari Jamal, pada perang Jamal, dari memerangi Ali. Namun dia udah lari ya, cuma takdir mau gimana lagi. Falaqiyahu Ibnu Jurmuz faqatalahu, ketemu dengan Ibnu Jurmuz, dibunuh oleh Ibnu Jurmuz. Fi Jumadil fi Jumadal Ula sanata 36 an 67 sanah. Pada tahun 36 wafat sekitar umur 68 tahun. Sudah tua sih wajar. Kemudian wa Abdurrahman ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf min Bani Zuhrah, Bani Zuhrah ibni Kilab. Nisbatnya Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri. Tufiya sanata 32 sanah, wafat pada tahun 32 Hijriah. An 72 sanah, umur beliau 72 tahun. Wadufina bil Baqi', dikuburkan di Baqi'ul Gharqad di Madinah. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ibnu Malik min Bani Abdi Manaf ibnu Zuhrah, awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah, orang yang pertama kali melemparkan panah di jalan Allah. Orang yang pertama kali berjihad menggunakan panah maksudnya. Ya, orang yang pertama kali berjihad menggunakan panah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pernah ditanya dulu sama Syekh Abdul Rahman, sampai sekarang jadi aneh ingat. Anda nyandar di tiang. Di soal kata Syekh. Syekh itu, nah, misalkan itu dinding, itu kursinya Syekh kan. Ada tiang masjid. Posisi anda tuh di kanan Syekh persis. Ya, jaraknya waktu itu dari sini, mungkin jaraknya sekitar dari sini ke Sarif gitu lah. Ada soal, saya noleh, pas potolen ke anak, entah dulu sih, man awaluman roma bisahmin fisabilillah. Anak geleng tuh nih. Akhirnya, ada yang jawab, dikasih tahu sama Syekh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pertanyaan seperti itu ya, makanya kadang pertanyaan kita tidak bisa jawab itu, kadang langsung nempel. Dari situ tuh ingat terus, awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama seperti itu, ketika antum ditanya kadang, di antara faedah soal itu, ditanya, ini i'rabnya apa sih? Antum baru ingat, oh ini. Mata fi qasrihi bil aqiq, beliau wafat di istana beliau di Aqiq, nama tempat Aqiq itu ala asyarati amyal minal Madinah, jaraknya sekitar 10 mil dari kota Madinah, 1 mil itu 5 kilo sekianan. Wadufina bil Baqi', dikuburkan di Baqi' tahun 55, umur sekitar 82 tahun. Wa Sa'id ibn Zaid. Sa'id bin Zaid, huwa ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Anaknya Zaid bin Amr ibn Nufail. Yang disebutkan dalam hadis, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sendirian. Zaid ibn Amr ibn Nufail yub'atsu yawmal qiyamah ummatan wahidah. Zaid ibn Amr ibn Nufail akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat yang sendirian, karena dia satu-satunya orang yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim di Mekah ketika itu. Zaid ibn Amr atau Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi kana minas sabiqin ilal Islam. Dia termasuk orang yang dahuluan masuk Islam. Tufiya bil Aqiq, diwafatkan, wafat di tempat namanya Aqiq. Wadufina bil Madinah, dikubur di Madinah tahun 51 Hijriah an bid'ain wa sab'ina sana, sekitar 70 tahun lebih. Bid'ain itu ada lebih-lebih sedikit lah. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wa Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah min Bani Fihrin, dari Bani Fihr, minas sabiqina ila al-Islam, termasuk yang duluan masuk Islam. Tufiya fil Urdun fi Ta'un, wafat di Syam, di Urdun, Syam, pada musibah wabah Ta'un, Ta'un Amwas. Banyak sahabat yang meninggal dengan apa, sebab Ta'un Amwas pada tahun 18 Hijriah pada pemerintahan Umar bin Khattab ini. Umur beliau ketika itu 58 tahun. Kemudian wa mimman syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannati al hasanu wal husainu wa thabit ibnu qais, termasuk orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi akan surga bagi mereka, yaitu Hasan, Husain, Thabit bin Qais ibnu Shimas. Di anna qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al hasan wal husain sayyida syababi ahli jannah, Hasan dan Husain pemimpinnya para pemuda di surga. Qala sallallahu alaihi wasallam fi Thabit ibn Qais ibn Shimas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada Thabit bin Qais ibn Shimas, innaka lasta min ahli jannah walakinnaka min ahli nar, engkau bukan termasuk penduduk neraka namun engkau termasuk penduduk surga. Kisahnya ini muncul, omongan ini, jadi ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu ba'dukum li ba'din wala tajharu lahu bil qawli fatah kah jahri ba'dikum ba'dan fatah itu amalku. Pokoknya ayat itu surat apa itu? Al-Hujurat ayat 1. Nangislah dia ini nangis. Ya kan? Ah kalau gitu batallah amalan. Dia ini suaranya lantang, disebut dengan khatibul ansor. Suaranya lantang, kalau ngomong besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lasta min ahli nar, walakinnaka min ahli jannah." Engkau bukan penduduk neraka tapi engkau sebagai penduduk surga. Dan masih banyak yang lain ya, seperti Bilal bin Abi Rabah dan yang lainnya. Intinya siapapun yang telah disebutkan dalil sebagai penduduk surga, maka dia penduduk surga. Al-Mu'ayyanun min ahli nar fil kitab wa sunnah. Orang-orang yang sudah diponis sebagai penduduk neraka di dalam Al-Quran dan sunnah. Min al-Mu'ayyanin bil Quran, di antara orang yang sudah diponis sebagai penduduk neraka dengan Al-Quran, Abu Lahab. Namanya Abdul Uzzah ibn Abdul Muttalib. Amun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Rasul. Wa amra'atuhu Ummu Jamil, istri beliau Ummu Jamil, Arwa bintu Harbin ibni Umayyah. Namanya adalah Arwa, Arwa bintu Harbin ibni Umayyah. Ukhtu Abi Sufyan, saudari Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat Nabi ya. Liqaulin Nabi, liqaulihi ta'ala, tabbat yada Abi Lahabi wa tam. Ila akhirih. Wa minal mu'ayyanin bisunnah, di antara orang yang sudah diponis sebagai penduduk neraka dengan hadis, Abu Talib ibn Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib yaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamkumullah ahwanu ahli nari azaban Abu Talibin wa huwa munta'ilun na'laini yagli minhuma dimaguhu. Penduduk neraka yang paling ringan azaban, azabnya ahwan azaban, azaban sebagai apa? Lil azaban ahwanu ahlin nari azaban isim mansub ba'da isim tafdil tamyiz, itu kaidahnya. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu Abu Thalib. Dia memakai dua sendal. Munta'il itu memakai sendal. Dengan dua sendal yang limin huma dimaguhu. Langsung mendidih ontanya. Wa minhum Amr ibni Amir ibni Luhai al-Khuza'i. Di antara mereka adalah Amr bin Amir bin Luhai al-Khuza'i. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam raaitu yajru am'ahu finnar, aku melihat dia menyeret usus-ususnya di dalam neraka. Gara-gara dia awwalu man sayyaba sawaib fil jahiliyah, orang yang pertama kali menganui berhala. Awwalu man sawaba sawaib. Sawaib itu berhala, orang yang memunculkan berhala di kota Mekah. Atau saya basawa itu. Seingat anak ada lagi satu lagi penduduk Mekah yang sebagai diponis sebagai penduduk neraka. Itu yang sibuk dengan dagang aja kerjanya. Dari kalangan Arab yang disebutkan dalam hadis. Man dayya'aha fa huwa ma'a Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya. Orang yang tidak mau salat dia digolongkan nanti pada hari kiamat bersama Qarun, Haman, wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf juga sebagai penduduk neraka. Dan dia pedagang, sibuk. Dan walan kemudian ini bab baru ya. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dzanbin. Kita tidak memponis kafir seseorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan sebab dosa. Ingat, bizan bin, ini terlalu mujmal ucapan beliau. Bizan bin, dengan dosa. Namun yang dimaksudkan di sini, bizan bin. Atau bimujarrodizan bin. Yang lebih tepat, bimujarrodizan bin. Kasih ta'lik. Wala nukafirhu. Wala nukafiru ahadan min ahli kiblah bidan bin. Kita tidak memponis kafir seseorang pun dari kalangan penduduk dari kalangan ahlul Islam dengan semata-mata dosa. Mana semata-mata dosa jangan. Namun ada dosa yang bisa menyebabkan dia kafir. Apa itu? Syirik. Ya. Maknanya bimujarrodidan bin. Wala nukhrijuhu anil islami bi'amalin. Kita tidak mengeluarkan dia dari agama Islam dengan suatu perbuatan. Wa narul hajja wal jihad maadiyan ma'a ta'ati kulli imamin barron kan au fajiro. Kita berpandangan haji dan jihad maadiyan sudah berlangsung sejak dahulu kala bersama dengan ta'ati kulli imamin, mentaati setiap imam. Ya, jadi haji jihad bersama dengan imam. Baron kan au fajr, baik imamnya baik ataupun imamnya buruk, mana yang bersama penguasa. Di sini ya ikhwan, diambil prinsip haji ilegal, katanya istilahnya orang-orang tuh haji koboi, itu hajinya sah, fahuwa asimun mukhalif usul ahli sunnah wal jamaah. Itu banyak yang di Saudi Arabia haji yang tidak resmi itu tadi. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Nah, ada ikhwan kalian sama anak. Pernah TKI di Saudi, kerja jadi kontraktor. Apa konstruksi. Tanya pernah haji? Pernah Ustaz, tapi haji koboi. Haji koboi itu. Murah juga. Ya murah, cuma kalau ketahuan itu tadi ketangkap. Secara hukum sah. Dapat pahala, tapi dapat dosa juga. Dosa dari sisi apa? Tidak mentaati kebijakan waliul amr itu tadi. Kan disyaratkan daftar segala macam kan. Ada ketentuan. Jihad jelas juga, apalagi jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imamu junnatun yuqatalu min wara'ihim. Pemimpin itu adalah tameng, berperang itu di belakang mereka. Sehingga kalau jihad tidak bersama waliul amr itu disebut dengan jihad jihad swasta. Ya, ilegal. Jihad kowoi. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang mereka jaizatun. Juga boleh. Itu juga. Sehingga kata para ulama, salat Jumat, idain, lima waktu di belakang penguasa. Makanya kemarin pemerintah nutup, nutup. Buka, buka itu tadi. Karena salat ini ada pada mereka. Qala Anas Ibnu Malik, berkata Anas bin Malik, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salasun min asl iman. Tiga perkara termasuk dari pokok keimanan. Al-kafu an man qol la ilaha illallah. Menahan diri dari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Tidak membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, wala nukaffirhu bidzanbin. Kita tidak mengkafirkan dia dengan semata-mata dosa. Wala nukhrijhu minal islami bi'amalin. Juga tidak mengeluarkan dia dari Islam dengan sebab suatu perbuatan. Wal jihadu madin mundu ba'atsani Allahu 'azza wa jalla. Jihad itu sudah berlangsung madin, lampau ya. Sudah lampau berlangsung sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus aku. Hatta yuqatilu akhiru ummati ad-dajjal, sampai akhir umatku memerangi dajjal. Wala yubtiluhu jauru ja'irin, dan tidak bisa dibatalkan dengan kezaliman orang yang zalim. Wala adlu adilin, juga tidak bisa dibatalkan dengan keadilan orang yang adil. Wal imanu bil aqdar, dan beriman dengan takdir. Asy-syarah. Takfiru ahli al-qiblah bil ma'asi. Mengkafirkan ahlul kiblat dengan maksiat. Ahlul kiblah humul muslimun al-musalluna ilaiha. Ahlul kiblat adalah kaum muslimun yang salat menghadap ke arah kiblat. Inilah bahasa Syekh Ibnu Taimin, lihat, daqiq. Beliau menyebutkan ahlul kiblah adalah al-muslimun al-musalluna ilaiha, kaum muslimun yang salat ke kiblat, ke Ka'bah. Maknanya apa? Kalau cuma semata-mata dia ngaku muslim, kalau enggak salat, maka enggak disebut ahlul kiblah. Dia enggak salat. Ya enggak? Dari lahir cuman KTP-nya dipacak ngucap kalimat la ilaha illallah, namun enggak ibadah, enggak salat. Itu enggak dikatakan muslim, namanya tarikus shalah, kafir. Namun kaum muslimun dia salat, melok jamaah, melok Jumat walaupun bolong-bolong. La yukaffarun bi fi'lil kaba'ir. Mereka tidak dikafirkan cuma semata-mata melakukan dosa besar. Wala yukhrajun minal islami bidzalik, dan mereka la yukhrajun, tidak dikeluarkan dari agama Islam dengan sebab perbuatan tadi. Wala yukhalladuna finnar, wala yukhalladuna finnar. Mereka juga tidak diponis kekal di dalam neraka. Ya qauli ta'ala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kaum mukminin yang berperang, maka damaikan antara keduanya. Ila qauli, sampai pada firman Allah Azza wa Jalla. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan dua saudara kalian tadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau ada dua kaum mu'minin iqtatalu, berperang. Dosa bukan? Bentrokan. Misalkan, ya, antara kecamatan Saku sama kecamatan Sematang Borang. Bentrokan. Ini sama-sama mu'min, Pak Wahid. Ini tetap dikatakan mu'min. Ya, padahal dosa besar ini kan? Dosa besar. Berkelahi, tawuran. Namun tetap masih dikatakan mukmin. Menunjukkan apa? Semata-mata maksiat tidak bisa memponis dia keluar dari Islam. Fa asbatal ukhuwa al-imaniyah ma'al qital wa huwa minal kaba'ir. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukhuwa imaniyah ma'al qital, bersamaan dengan tindakan perperangan. Wa huwa minal kaba'ir, dalam keadaan perang termasuk dosa besar kan? Walau kana kufron, kalau seandainya perperangan tadi dinyatakan perbuatan kekafiran, lantafat al-ukhuwah imaniyah. Niscaya akan tertiadakan ukhuwah imaniyah tersebut. Di situ disebutkan ada faedah dari Al-Imam Al-Baghawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Imam Al-Baghawi, ittafaqa ahlus sunnati ala annal mu'min la yukhraj atau la yakhruj anil iman birtikabi syai'in minal kabairi idza lam ya'taqid hillaha. Ini faedah penting. Ittafaqa ahlus sunnah sepakat ala annal mu'min, bahwasanya seorang mukmin la yakhruj anil iman, tidak keluar dari keimanan. Birtika bisyai'in minal kabair, dengan sebab mengerjakan sedikit saja dari dosa besar. Seorang mukmin ya, berzina masih dikatakan muslim. Seorang mukmin mabuk-mabukan masih dikatakan seorang muslim, dengan ketentuan idza lam ya'taqid hillaha, selagi dia tidak meyakini halalnya mabuk-mabukan, halalnya zina tadi, difahami. Kalau dia mengatakan khamr halal, tidak ada yang mengharamkan. Zina halal, tidak ada yang mengharamkan. Sudah itu kafir. Karena dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil fatawa. Berkata Syekhul Islam dalam fatawa sebagaimana dalam al-fatawa, wa nahnu idza qulna ahlus sunnah, kami apabila kami mengatakan ahlus sunnah muttafiqun ala annahu la yakfur bidzanbi, bahwasannya orang tersebut tidak kufur dengan sebab dosa. Ahlus sunnah sepakat bahwasanya orang tersebut tidak kufur dengan sebab dosa. Fa innama nuridu al ma'asi kazzina wasyurbi. Sesungguhnya hanyalah yang kami maksud adalah maksiat seperti zina dan mabuk-mabukan. Ketika para ulama menyebutkan ahlus sunnah sepakat orang tidak kafir dengan sebab dosa, maksud dosa di sini cuma sekedar maksiat seperti zina, mabuk-mabukan. Wa ammal mabani fa fi takfiri tarikiha niza'un masyhur. Adapun mabani, bangunan-bangunan tentang pengkafiran, tarikiha, orang yang meninggalkan salat, tarikiha, hal ini kembali ke salat ya. Niza'un masyhur, terjadi perselisihan yang sudah masyhur. Difahami? Lihat juga At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Kita lanjut ke kalam Syekh Ibnu Taimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya qaulullah ta'ala, man kana fi qalbihi mithqalu habatin min mithqalu habati khardalin min imanin fa akhrijuhu. Allah azza wa jalla menyatakan dalam hadis kursi, man kana fi qalbihi mithqalu habati khardalin, barang siapa yang dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi min iman, berupa keimanan, fa akhrijuhu, keluarkanlah oleh kalian, nyuruh malaikat, keluarkan yakni minan nar, yaitu dari neraka. Wa khalafa fi hadza ta'ifatani, yang menyelisihi prinsip ini ada dua kelompok. Yang pertama al-ula al-khawarij. Qalu, khawarij menyatakan, fa'ilul kabira kafirun khalidun finnar. Kata khawarij, pelaku dosa besar kafir kekal di neraka. Itu khawarij. As-thaniyah, yang kedua, qalu al-mu'tazilah, mereka mengatakan fa'ilul kabira kharijun anil iman laisa bi mu'minin wala kafirin fi manzilatin baina manzilatain. Pelaku dosa besar keluar dari keimanan, tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, namun manzilatun baina manzilatain, berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Wa huwa khalidun finnar, namun nanti di akhirat kekal di neraka. Berarti khawarij dan mu'tazilah ada ittifaq fil jannah, innama ikhtalafu finnar fil dunya. Mereka kalau dalam masalah fil akhirah, dalam hukum, namanya hukum ya, al hukum fil akhirah, mereka ittifaq. Mereka berselisih dari hukum di dunia. Khawarij bilang kafir, kalau Mu'tazilah manzilah baina manzilatain. Kalau di surga mereka sepakat, sama-sama di neraka. Dalam artian untuk Mu'tazilah ini tadi masih sungkan-sungkan nak memvonis kafir tadi. Tak kelemahan. Wa naruddu 'ala ta'ifatain bima yali. Kita bantah kelompok itu dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, mukhalafatuhum linususil kitab wa sunnah, mereka menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Yang kedua, mukhalafatuhum liijma'is salaf, mereka menyelisih ijma' salaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nampaknya belum bisa diselesaikan besok. Berarti mungkin pekan sekali lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.